kau maki-maki-maki diriku. Begitu saja. Oh ya. Bangsaku jadi gemuk. Berisi darah-darahku. Lalu cabut dariku. Aku tengah korkapku. Bangsaku yang cantik. Jangan kau tinggalkan diriku. Bangsaku tercinta. Jangan. Awas loh.